السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di majlis yang semoga Allah berkahi ini. Dan marilah kita memulai dengan berusaha bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena apa yang kita dapatkan harus kita syukuri. Dan syukur adalah PR besar. Dan syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah di binikmati tatimu salihat. Salah satu ulama mazhab Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar, menyampaikan, "Asyukru yakunu bil amal kama yakunu bil lisan." Syukur itu dengan amal, dengan action, dengan perbuatan. Sebagaimana syukur itu harus juga dengan lisan. Lalu beliau membawakan firman Allah dalam surat Saba, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Nabi Dawud, beramallah dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, ternyata bukan mengucapkan alhamdulillah, apalagi alhamdulillah sekedar formalitas, tapi bersyukur juga harus dibuktikan. Bersyukur harus dibuktikan. Bersyukur itu harus diungkapkan dengan perbuatan. Gak ada ceritanya orang mengaku bersyukur lalu dia gak mau sholat. Atau anak mengaku, aku bersyukur sama orang tua aku ya, tapi kalau orang tua aku perintah aku ya aku ngelawan. Siapa yang percaya bahwa orang ini bersyukur atau anak ini bersyukur? Atau murid di sebuah sekolah atau pondok, aku sangat bersyukur sama guruku. Ya tapi kalau guruku kasih PR ya aku gak pernah ngerjain lah. Tapi aku bersyukur. Ini kan orang bingung nih, anak ini ngerti gak sih apa artinya bersyukur? Oleh karena itu yang dikatakan para ulama, bersyukur itu harus dengan amal, hadirin. Harus dengan amal. Oleh karena itu marilah kita renungkan hal ini. Berarti ketika kita dapat nikmat sebuah kajian kemarin atau kemarin lusa atau 3 hari yang lalu dan sampai hari ini, maka salah satu pertanyaan untuk diri kita, bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kita berpikir juga bagaimana kita bersyukur kepada ulama kita setelah kita bersyukur kepada Allah. Karena kita dapat ilmu ini dari ahli ilmu kita, dari Imam Nawawi rahimahullah, dan dari para ulama yang lain. Itu harus menjadi pertanyaan yang mengganjal dalam diri kita setiap kita selesai kajian. Setiap kita selesai dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Aku udah bersyukur belum ya? Gimana caranya ya? Makanya bersyukur dengan perbuatan, bukan hanya mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih ya itu, makanya kata Ibnu Hajar tadi apa? Asyukru yakunu bil amal kama yakunu bil lisan. Bersyukur itu dengan amalan sebagaimana bersyukur dengan lisan. Banyak orang berpikir cukup dengan lisan, kan aku udah bilang terima kasih ya. Tapi bagaimana dengan amalan? Itu ayat i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud dalam mereka bersyukur. Dalam mereka bersyukur, beramallah, berbuatlah sesuatu. Berbuatlah kebaikan. Buat action dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian, ketika kita merasa orang tua kita baik sama kita, kan apa yang saya bisa lakukan buat orang tua saya? Bukan hanya enggak cukup yang bilang terima kasih lalu orang tua diacuhkan. Mikir kita apa yang bisa saya perlakukan untuk mereka. Dan begitulah seterusnya. Berarti enggak mudah ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hadirin tentang syukur. Yaitu qillatu ahlihi fil alamin tadullu ala annahum hum khawasuhu. Sedikitnya orang yang pandai bersyukur di alam semesta ini, sedikit, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar hamba spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan firman Allah dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi kata Ibnu Qayyim, sedikitnya komunitas orang-orang yang pandai bersyukur, sedikitnya orang yang ngerti cara bersyukur, itu menunjukkan mereka spesial di hadapan Allah. Hanya sedikit. Makanya hadirin, kita itu sebaliknya ya, kita dalam hidup jangan berharap orang bersyukur sama kita. Kita berharap aja Allah mengganjar kita. Karena kalau ngarepin orang, salah satu poinnya kebanyakan kecewanya kita. Karena yang ngerti bersyukur itu sedikit. Allah yang berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syukur. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Makanya orang yang berbuat sesuatu pamrih, mengharapkan dapat kebaikan dari orang lain, mengharap orang itu balas budi sama kita, itu hidupnya lebih banyak sakit hatinya daripada tenangnya. Karena mayoritas orang gak bersyukur. Siapa yang mengatakan? Penciptanya yang berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit. Sedikit hamba-Ku yang tahu berterima kasih, gak banyak. Jadi kan kita udah bahas, selalu melihat dari dua sisi. Kalau kita dapat kenikmatan, selalu berpikir gimana saya bersyukur, gimana saya membalas, gimana saya menjadi hamba yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana saya menjadi pribadi yang bisa balas budi kepada orang yang baik sama saya. Saya tahu berterima kasih, saya tahu balas jasa. In akramtal karima malaktahu, kata ulama, kalau Anda berbuat baik kepada orang mulia, dia siap berkhidmat dan mengabdi kepada Anda. Wa in ta'akramtal la'ima tamarrada, kalau Anda berbuat baik kepada orang yang buruk, maka dia akan menunjang. Jadi kita jangan sampai jadi orang yang buruk, kita harus berpikir gimana kita mengabdi, bagaimana kita menghamba kepada Allah, lalu bagaimana kita berbuat baik dan membalas kebaikan orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau dari sisi lain, pada saat kita memberikan kebaikan, pada saat kita berbagi, pada saat kita memberi, jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap kepada manusia. Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan itu, la nuridu minkum jazaa'a. Kami enggak mengharapkan balasan dari kalian. Dan kami enggak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Dalam surat Al-Insan ayat berapa? 9. Kita enggak harap ya. Dan salah satu hikmah ketika kita punya mental enggak berharap dari manusia, hidup kita enak, tenang. Dan sebaliknya kalau kita ngarep, aduh, kita akan kecewa, kecewa dan kecewa karena sedikit yang ngerti berterima kasih, hadirin. Kecuali kalau kita ingin mendidik seseorang, kita jadi ayah, jadi ibu, nih anak harus ngerti ucapan terima kasih. Maka kita latih anak kita. Tapi nggak akan baper kita, nggak akan kecewa. Paling kita katakan, oh, anak kita belum perform. Gimana caranya biar dia jadi orang berterima kasih? Oh, anak kita masih punya PR gini. Kita nggak akan baper mengatakan, kok dia nggak menghargai aku sebagai ibu. Enggak akan bilang gitu. Mana baktinya kepada saya sebagai ayahnya? Oh, enggak. Tapi dia berusaha demikian untuk mendidik. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Jadi marilah kita berusaha bersyukur kepada Rabbul Alamin. Dan begitu juga dengan konteks rumah tangga yang sedang kita bahas. Ketika suami mendapatkan istri atau memiliki istri yang baik, yang soleha, yang menjalankan perannya, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya ketika kita sebagai istri mendapatkan suami kita menjalankan tugasnya sebagai suami, soleh, bertakwa, lalu menjadi pemimpin bagi kita, maka perbanyak bersyukur. Udah jangan mikirin nuntut ya, udah banyak-banyak bersyukur aja. Kita tuh akan kerepotan nanti di hari kiamat kalau kita gak bersyukur. Jadi gak ada waktu untuk nuntut kalau punya pasangan seperti itu. Karena kebaikan pasangan kita yang belum kita syukuri aja masih banyak rasanya. Dan itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita repot akan menjawab kalau kita gak perform di dunia. Jadi buat apa kita punya mental nuntut, punya mental nuntut, punya mental nuntut? Oh, nggak ada yang sempurna dalam hidup. Mana ada yang sempurna? Kesempurnaan hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi fokus dalam bersyukur. Wah, ini bersyukur ini penting, hadirin. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersyukur. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami ilmu nafi' dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali membuka sesi tanya jawab sebelum insya Allah besok kita akan lanjutkan ke dalil yang ketiga dalam pembahasan nafkah, karena banyak pertanyaan yang masuk dari beberapa hari yang lalu. Dan sekali lagi, masalah nafkah salah satu problematika besar dalam kehidupan rumah tangga pada hari ini. Dan salah satu sebab perceraian di tengah-tengah kita itu karena masalah nafkah. Kita akan buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya seorang suami yang tidak menafkahi kebutuhan keluarga? Jika memang dia diberi ujian kurang mampu, baik dari kesehatan maupun finansial, namun dari dirinya memang tidak ada inisiatif untuk bertanggung jawab, lebih baik bersabar atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena gak mampu atau karena gak bertanggung jawab? Jika memang dia diberikan ujian kurang mampu, baik dari kesehatan maupun finansial, namun dari dirinya memang tidak ada inisiatif untuk bertanggung jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jika memang dia tidak mampu, benar-benar gak mampu ya. Karena kita tahu dalam surat At-Talaq ayat 7, liun fikdu sa'atin min sa'atih. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau tidak mampu, artinya disempitkan, dia tetap harus memberikan nafkah. Jadi nafkah itu gugur jika seseorang suami benar-benar tidak mampu, di titik gak ada rezeki sama sekali. Benar-benar gak ada rezeki. Bukan sempit lagi. Kalau sempit kan ruangan ini sempit gitu. Berarti masih ada space tapi sempit. Nah itu masih harus berbagi. Kita kasih istri kita. Tapi kalau udah benar-benar gak ada ruangan, mohon maaf pak, ruangan udah gak ada gitu loh. Nah baru la wajib ma'al ajiz, kata para ulama fikih. Kaidah fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Tapi sekali lagi, berapa persen orang yang mengalami itu? Mungkin aja. Bisa, tapi berapa persen? Ada seorang suami yang lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh total, dan nggak ada, dan mulai bulan ini tabungannya habis dan nggak ada aset, mungkin. Tapi sekali lagi, berapa persen? Bahkan kita lihat ada banyak saudara-saudara kita yang tampil luar biasa dalam kehidupannya. Ia disabled, ia tidak punya tubuh yang utuh, tapi tetap berkarya, tetap memberikan nafkah. Ada banyak orang itu gak punya tangan, hadirin, tetap berkarya dengan kakinya dan memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ada orang gak punya kaki, tetap berkarya. Ada orang gak punya penglihatan tetap berkarya. Ada orang gak punya pendengaran. Ada orang yang tidak punya, tidak bisa bicara, tetap berkarya. Ada teman-teman atau di antara mereka kita kenal sendiri, kita kenal langsung. Ada teman-teman kita yang tidak memiliki pendengaran dan tidak bisa bicara atau sangat susah bicara. Itu mereka bilang sendiri. Kalau bisa jangan kasih uang cash ke kita, Ustaz. Kasih cara kita berkarya, ajarin ilmu aja. Itu kata mereka. Minta ajarin aja deh gitu. Gimana cara ini, cara ini, cara ini, cara ini, biar kita bisa berkarya. Itu poin. Ini tentang masalah iman, masalah ketakwaan, masalah mental. وَمَنْ يَتَّقِ لَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki. Allah kasih rizki, bertakwa tapi. Ini tentang ketawakalan. Makanya kan kalau kalian bertawakal seperti seekor burung, maka kami akan berikan rizki. Enggak sampai 12 jam Allah kasih rezeki. Karena burung kata Nabi apa? Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi di waktu pagi dan pulang dalam kondisi lapar dan pulang sore hari dalam kondisi kenyang. Berarti kurang lebih enggak sampai 12 jam, kurang lebih plus minus. Enggak sampai 12 jam Allah akan kasih rezeki. Asal tawakal kita seperti tawakal burung. Yang menggantungkan semua harapan kepada Allah lalu berikhtiar. Penting keluar dulu gitu. Itu hal penting. Jadi dan kasus seperti ini cukup banyak. Semoga Allah jaga kita dari hal seperti ini. Alhamdulillah ladzi afana mimma talahum bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu penting. Walaupun kecil, walaupun misal berapa 1000 gitu atau 2000. Emang dapat apa? Jangan bilang dapat apa. Nanti Allah kasih keberkahan. Asal kita perjuangkan dulu. Itu tadi ada banyak teman-teman kita tuh hadir gak bisa dengar, gak bisa bicara. Tapi tetap berkarya. Semangatnya itu semangat berkarya gitu. Semangatnya itu semangat berjuang. Kalau dikasih gak langsung terima. Diminta dulu. Begitu dipaksa baru diterima. Itu mental-mental itu yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak memberikan nafkah, yang pertama berdosa, hadirin. Dosanya enggak kecil loh, hadirin. Enggak sederhana. Sebagaimana memberikan nafkah kepada istri kan pahalanya lebih besar daripada berinfak fisabilillah. Nanti kita akan bahas insyaallah hadisnya. Lebih besar daripada memberikan fakir miskin. Ini pahala besar. Jadi kita kehilangan pahala besar dan kita berdosa. Lalu hak-hak kita bisa gugur sebagaimana kita bahas. Lihat bagaimana keterangan sebagian para ulama tentang masalah memanggil istri. sebagian ulama menjelaskan itu bagi suami yang menunaikan kewajibannya. Sebagaimana sebaliknya, istri yang durhaka tidak berhak dapat nafkah, kata para ulama. Kata banyak para ulama. Jadi dia kehilangan haknya. Lalu yang berikutnya, hidupnya gak berkah. Lalu yang berikutnya, dia kehilangan suami yang tidak kasih nafkah, dia kehilangan karisma sebagai pemimpin. Kehilangan posisi, kehilangan wibawa, kehilangan respect dari istrinya. Atau secara umum istrinya, mungkin ada 1-2 istri, tapi berapa persen yang tetap bisa menata hatinya ini sama suami? Berapa persen? Mayoritas enggak. Dan itu hak istri. Makanya kan apa kata Allah dalam surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin. Kenapa laki-laki yang jadi pemimpin dalam rumah tangga? Karena dua faktor. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. An-Nisa 34 yang sudah kita bahas. Yang pertama karena sifat kepemimpinan. DNA-nya lebih ke laki-laki dibanding wanita. Wanita punya DNA itu, tapi laki-laki lebih banyak. Yang kedua apa? Bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang suami berikan kepada istri, nafkah. Jadi ini bukan tentang ini, tentang wibawa kita sebagai pemimpin, tentang karisma kita sebagai pemimpin, tentang bargain position kita, posisi tawar kita sebagai pemimpin. Itu mahal, hadirin. Makanya kan saya sampaikan, ada banyak kasus istri jauh lebih kaya. Kayanya luar biasa. Suaminya bukan biasa-biasa, enggak, suaminya yang miskin. Tapi ketika suami berani tegas dan mengatakan, simpan uang kamu, dan semua itu kamu, saya yang tanggung. Maka istrinya bangganya minta ampun kepada suaminya. Oh, luar biasa. Suaminya, istrinya bangganya luar biasa. Hadirin, jangankan itu. Ini ada kasus. Suaminya di PHK. Lalu setelah suaminya di PHK, di hari-hari itu suaminya lebih intens lagi kan qiyamul lail dan merenung di tengah malam, yang gak biasanya banyak waktu merenung gitu. Dan seringkali istrinya melihat dan mengetahui suaminya sedang berenung, misalnya jam 3, setengah 4 gitu. Lalu nanti pas pagi, siang berusaha keluar cari kerjaan. Itu waktu saya berkunjung ke rumah beliau pada saat itu. Tenang aja hadirin, gak ada takut mati kelaparan, gak ada ini dan seterusnya. Waktu itu saya sama istri berkunjung. Lalu ketika, dan istrinya juga biasa, santai. Ketika suaminya izin ke belakang sebentar, mungkin kamar mandi atau apa, istrinya langsung merubah genre pembicaraan. Yang tadinya santai, tenang, itu mulai menahan emosi dan tak kuasa menahan air mata. Tak kuasa menahan air mata dan nangis istrinya. Nangis karena suaminya di PHK, hadirin. Bukan. Nangis karena gak ada uang. Bukan. Suami istrinya bercerita. Di hari-hari ini saya melihat suami saya merenung di tengah kegelapan malam, Pak Ustaz. Dan saya yakin beliau bangun jam segitu, doa sama Allah, lalu merenung karena memikirkan saya dan anak-anak. Memikirkan saya dan anak-anak. Dan saya merasa terhormat, Pak Ustaz. Saya merasa sebagai wanita, saya merasa terangkat. Pemimpin saya, seorang laki-laki, memikirkan saya jam 3 malam. Gimana saya makan? Gimana saya beli obat ketika saya sakit? Istrinya ada penyakit. Gimana buah hati kami? Oh, itu luar biasa, Pak Ustaz. Nangis istrinya. Bukan karena gak punya duit. Bukan karena di PHK. Karena terharu sebagai seorang wanita. Dipikirkan oleh seorang laki-laki jam 3 malam. Jam setengah 4. Merenung. Didoakan dalam sujudnya itu loh. Subhanallah. Siapa yang gak terharu? Padahal gak punya duit ini ya suaminya. Lagi gak ada duit. Jobless. Tapi lihat gak kehilangan marwah pemimpin. Gitu. Gak kehilangan karisma. Justru sikapnya yang berusaha bertakwa. Sikapnya yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Memanfaatkan sepertiga malam terakhir. Untuk berdoa. Untuk sholat. Untuk muhasabah. Untuk merenung, untuk munajat, untuk berkhulwat, itu membuat istrinya semakin sayang kepada suaminya, semakin terharu sama suaminya, semakin merasa diistimewakan oleh suaminya. Saya terharu sebagai wanita. Saya tahu banyak teman-teman saya enggak dipedulikan sama suaminya, Pak Ustaz. Padahal suaminya banyak uang. Jangankan di waktu malam, di waktu siang aja dicuekin sama suami. Gak diperhatikan sama sekali. Saya, Pak Ustaz. Ya Allah, saya ngelihat suami. Saya gak sedih, Pak Ustaz. Saya bahagia. Suami saya mikirin saya. Gimana saya? Pada saat, gimana makan saya? Kebutuhan hidup saya? Pengobatan saya? Luar biasa. Di situ wanita merasa terhormat, hadirin. Dengan uang bukan. Uang enggak bisa beli hati manusia. Apa kata Nabi SAW? Innakum lan tas'un nas bi amwalikum. Kalian enggak bisa menundukkan hati manusia. Merebut hati manusia dengan harta kalian. Namun kalian bisa tundukkan dan rebut hati manusia dengan husnu samtin wa bastu wajhin. Dengan akhlak yang mulia dan wajah yang berseri. Itu hadirin. Jadi itu gak punya duit kayak begitu loh. Asal jujur kita. Asal bertakwa kepada Allah. Ini bukan tentang uang. Ini tentang tanggung jawab. Ini tentang bagaimana kita menghormati dan memuliakan wanita yang kita nikahi. Yang sekedar mempercayakan hidupnya dan masa depannya mendampingi kita, itu kan mahal, hadirin. Itu yang harus kita camkan. Dan itu testimoni langsung dari wanita, itu bukan versi laki-laki. Saya terharu. Saya dipikirkan oleh pemimpin saya. Di saat mayoritas laki-laki pada tidur, suami saya bangun mikirin saya. Wih, itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi istri yang mendapatkan suami seperti itu, coba introspeksi diri juga, coba evaluasi. Mungkin ada kesalahan kita di sana. Maka cara yang paling baik, langkah pertama adalah semua kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Lalu mulai dengan perbaiki diri masing-masing. Dan coba konsultasikan secara lebih detail. Kalau bisa berdua gitu loh. Suami istri itu konsultasi dengan ahli ilmu. Dengan guru. Dengan ustadz misalnya. Dengan kiai yang menguasai bab ini. Dan itu seringkali masalah ya, hanya sedikit pasangan mau berkomunikasi dan mencari solusi tentang masalahnya. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Ustadz, tim beserta segenap keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, jika pada kondisi suami yang memberikan nafkah pada istri masih kurang di bawah urf, bahkan terkadang suami yang dibantu keuangan oleh uang pribadi istri, tetapi suami suka berikan juga nafkahnya untuk kebutuhan orang tua dan adik-adiknya yang masih kurang mampu, apakah hal ini termasuk menzalimi anak dan istri sendiri ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah taufik dan berikan keistiqomahan. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, iya. Yang pertama, ingat loh, urf di sini bukan satu standar. Kita sudah jelaskan apa yang dikatakan oleh banyak ulama kita, diantaranya Ibnu Ruslan dalam Az-Zubad, salah satu ulama mazhab Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa urfnya orang mampu itu mud dan dua mud, dan urfnya orang gak mampu itu satu mud, dan urfnya orang yang menengah middle class itu satu mud setengah. Poinnya saya gak mau bahas tentang mud karena ini tentang urf, gimana urf di Indonesia. Poinnya yang ingin ditekankan bahwa para ulama seperti ulama Syafi'i yang menjelaskan bahwa urf itu ada tiga kelas, tiga standar. Standar yang pertama, standar urfnya orang kaya, gitu loh. Al-musir, orang yang mampu, gitu loh. Orang yang mampu. Jadi kalau kita tergolong mampu atau kaya, maka kita pakai urf yang itu di Indonesia. Gitu. Makanya kata beliau kan mudani li zaujati fardul musiri, dua mud bagi istri itu wajib bagi al musiri, musir, orang yang punya kelapangan harta, orang yang kaya menengah ke atas. Imakkanat, gitu loh. Kata beliau imakkanat, kalau mampu. Dan istri, istri memberikan, menyerahkan masalah makanan itu ada penjelasannya dalam fikih. Wal muddu fardul mu'siri, kata beliau. Dan dan yang enggak mampu itu wajibnya satu mud. Jadi ada yang menengah ke atas, ada yang mu'sir, susah. Gitu, hadirin sekalian Allah muliakan. Muddun wa nisfun mutawassitul yadi. Adapun yang middle class itu satu mud setengah. Jadi kita lihat nih, urfnya orang yang mampu di Indonesia pada saat ini ya, di masyarakat kita itu berapa. Urfnya orang yang miskin, yang gak mampu, yang susah itu nafkahnya berapa. Middle itu nafkahnya berapa. Itu urf yang dimaksud. Jadi bukan bebas gitu loh. Bukan kita pakai satu standar. Dan lihat Allah katakan Allah mengatakan waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan kok benar-benar enggak mampu ya sesuai dengan apa yang Allah kasih aja. Walaupun di bawah urf. Kalau benar-benar enggak mampu, walaupun di bawah urf kasih itu. Jadi pertanyaannya sebelum kita katakan tapi kurang. Nah, kurang di sini apakah karena suami kita yang enggak perform? Apakah karena suami kita pelit? Atau apakah suami kita enggak ada inisiatif? Atau apakah suami kita gak berikhtiar? Atau sebaliknya, kita yang belum menurunkan standar kita. Padahal kita bukan di level itu. Misalnya kalau pakai standar dulu kan, atau standar sebagian urf, kita sebenarnya middle, jadi satu mood setengah. Tapi kita nuntut dua mood, terus kita klaim ini suamiku ini kurang loh mbak, kan middle class bukan high class. Jadi mbak yang turunin dari 2 mood ke 1,5 mood, bukan suami yang dituntut melebihi kemampuan dia, gitu loh hadirin. Dan kalau mentok-mentok suami gak mampu kecuali sekecuali sekian, ya udah segitu aja, seperti itu. Jadi tidak secara umum tuh benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jadi ada standar untuk yang mampu, yang kaya. Fardul musiri in makanat itu jika istrinya sudah menyerahkan dirinya kepada suami. Jadi artinya suami istri secara utuh gitu loh, maka wajib dikasih nafkah secara urf. Jika dia kaya sekian, kalau dia nggak mampu kalau dia enggak mampu maka wal muddu fardul mu'sir sekian, muddun wa nisful mutawassitul yad kalau middle sekian gitu. Dengan catatan immakanat, jika istri menyerahkan dirinya seutuhnya kepada suami, itu poin. Nah, kalau misalnya suami juga kasih ke orang tua dan adik-adik, dilihat lagi tadi. Kalau memang suami lalai, suami nggak perform, suami nggak berusaha maksimal menyia-nyiakan istri, itu zalim. Tapi kalau sudah sesuai dengan urf, lalu mungkin ada sisa, kan gitu kan. Misalnya kita nih gak mampu, kita miskin, urfnya seberapa? Misalnya tadi urfnya satu mut, ya ada sisa sedikit gitu, ada seperempat mut atau sepertiga, ya udah kasih aja orang tua dan adik, itu pahala besar. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan fokusnya jangan ke mood ya, tapi fokusnya ke urf. Itu makanya kita nggak bahas tentang mood. Kita itu sebagai gambaran ada tiga kelas. Allah Ta'ala bisa. Allah Ta'ala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi ilmu dan usia ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, amin rabbal alamin. Bagaimana hukumnya sebelum saya ini kan, jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama-ulama kita. Kita ini dapat ilmu dari mereka. Tadi mendoakan, hanya mendoakan itu udah opsi terakhir. Ya harus kita pikirkan gimana ngebales. Bukan hanya dengan lisan, dengan perbuatan. Nah kalau kita gak bisa, ya udah kata Nabi SAW, doakan. Nah kalau kita gak doakan juga, gimana kita jadi hambanya yang bersyukur? Itu poin. Bagaimana hukumnya ketika ada suami yang resign dari kerjanya karena ingin berkhidmat kepada ibunya? Sementara ketika suami sudah resign dan pulang tinggal bersama ibunya, ibunya selalu tidak ridho kalau suaminya mau usaha. Dan ibunya tidak berkehendak anak istrinya untuk tinggal bersama suami dan ibunya. Jazakallahu khair jika Ustaz berkenan menjawab. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kita harus camkan bahwa berbakti sama orang tua jelas harus diutamakan dan diprioritaskan. Dan ketika kita punya suami yang berkhidmat dan berbakti kepada orang tua, kita harus dukung dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, itu yang pertama. Tapi yang kedua, bukan berarti berbakti kepada orang tua, berkhidmat kepada orang tua, konsekuensinya menzolimi istri dan anak-anak. Gak bisa begitu. Kenapa demikian? Karena itu konsekuensi dari keputusan kita. Kalau kita ingin fokus ke orang tua secara 100% dan kita belum bisa memberikan nafkah dan memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, ya jangan nikah. Makanya kan kata Nabi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, barang siapa dari kalian sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Jadi perintah menikah itu kalau punya kemampuan, dan arti kemampuan dalam hadis ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya kemampuan nafkah. Makanya kata Nabi SAW, kalau belum mampu, maka dia hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan jadi perisai. Jadi kalau kalau belum mampu kasih nafkah, ada mengatakan kemampuan di sini hal lain, tapi sebagian banyak orang mengatakan nafkah. Jadi di antara makna ba'a itu nafkah, ya kalau belum mampu jangan dipaksakan. Konsekuensi kita nikah adalah kita harus nafkahi istri kita. Dan kita sudah jelaskan bahwa salah satu nafkah kemarin apa? Sakan, tempat tinggal. Dan bicara tempat tinggal diantaranya, kita coba buka surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Gitu. Berikanlah tempat tinggal kepada istri min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Min wujudikum, semampu kalian. Jadi hukum asalnya istri itu tinggal bersama suami sesuai kemampuan yang kamu mampu. Jadi itu hak istri, dan Nabi katakan fa'atiku ladhi haqqin haqqah, dan hendaklah hendaknya kita memberikan setiap pihak haknya masing-masing. Gitu. Jadi berkhidmat kepada orang tua tetap harus menafkahi istri. Tapi suami harus resign. Ya, resign belum titik nih gitu loh. Bisa jadi ada suami resign karena ingin berkhidmat sama orang tua, tapi tabungannya sudah 200 miliar. Ya enggak apa-apa dia resign, yang penting dia nafkahin tuh istri. Misalnya gitu loh. Tapi kalau dia enggak punya atau kalau konsekuensi dia resign, dia enggak bisa memenuhi hak istrinya dan anak-anak. Nafkah istri dan anak enggak bisa demikian. Itu zalim sama istri dan anak. Tapi itu permintaan dari orang tua, hormati orang tua. Namun kalau arahan orang tua membuat kita maksiat, apa kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq, enggak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Ya simpel aja gini deh. Kalau kita punya perusahaan. Punya 1000 pegawai. Lalu ibu kita bilang, berbaktilah kepada ibu. Taatlah kepada ibu. Dan salah satu perbuatan ibu, kamu jangan kasih gaji ke pegawai kamu. Kira-kira taat apa enggak sama ibu? Hah? Kita enggak kasih gaji ke 1000 pegawai kita. Dengan dalih birrul walidain. Kira-kira ada yang terima enggak konsep begitu? Ya kalau memang enggak mau, jangan buat perusahaan, Mas. Gitu loh. Anda jadi pegawai aja. Konsekuensi Anda jadi buat punya usaha dan punya pegawai, Anda harus gaji dia. Kasih haknya. Itu poin. Dan gak bisa dengan dalih orang tua kita gak kasih hak pegawai. Nah pegawai aja harus kita kasih haknya, apalagi istri, hadirin. Pegawai itu cuma kasih waktunya sama skillnya ke kita. Itu aja harus kita kasih haknya. Gak boleh karena alasan orang tua minta kita jangan kasih haknya atau jangan kasih ininya. Kita itu cuma kasih waktu sama skill. Istri kita kasih semuanya. Makanya tadi imak kanat, ya serahkan dirinya kepada kita. 7x24 jam. Emang ada istri antum itu, aku jadi istri kamu dari jam 7 sampai jam 5 ya, gitu loh. Jam 5 aku udah bebas dong, gitu. Gak ada, istri 7x24 jam. Kalau pegawai dia harus kita kasih, tapi tetap kita kasih pengertian pada ibu, gak bisa begitu bu, ini kan pegawai, ini tanggung jawab aku ditanya oleh Allah sama pada hari kiamat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan begitu juga, ini istri anak-anak harus dikasih haknya. Jadi semuanya berjalan paralel. Orang tua dikasih haknya, istri kasih haknya, anak dikasih haknya. Sebagaimana sebaliknya, kalau istri minta kita untuk tidak berbakti kepada orang tua kita, gak bisa kita taati atau penuhi gitu. Aku gak suka ya kalau kamu suka ngasih ibumu, itu bukan ranah kamu, aku gak bisa taat. Atau bukan taat, itu kalau taat takut istri dong, aku gak bisa penuhi gitu loh. Aku gak bisa penuhi, ibu harus saya berikan. Allah Ta'ala misalnya yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.